Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 26 Syaban 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kemudian juga kepada sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji makna salah satu dari nama Allah, yaitu Ar-Razzaq. Juga nama yang semisal, apa itu? Ar-Razzaq. Seperti biasanya, setelah kita selesai mengkaji makna suatu nama, maka kita akan membahas apa buah manis yang akan kita raih setelah kita mengimani nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Yang punya kitabnya silakan dibuka di halaman 50. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Junayl hafizahullahu taala, min athar al-iman bi hadain al-ismain al-karimain. Awwala ifradullah azza wa jalla bil ibadati wal inkhira' min ash-shirk bi jami'i anwa'ihi wa ashkalihi. لأن خالق الخلق والرازق لهم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Yang pertama, di antara sekian banyak buah manis mengimani nama Allah Ar-Razzaq, buah yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Apa yang pertama? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kenapa ibadah hanya boleh kita persembahkan kepada Allah, bukan kepada selainnya? Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang memberi kita rizki, satu-satunya yang menanggung rizki kita adalah sinten? Allah. Maka wajar seandainya kita mensyukuri rizki tersebut dengan cara apa? Beribadah hanya kepada Allah. Lah, yang menumbuhkan padi itu Allah, kok malah sajennya buat Dewi Sri? Ini gimana toh? Yang ngasih ikan itu Allah, kok malah ngelarung buat sinten? Nyi Roro Kidul. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 40. Surat apa? Ar-Rum ayat 40. Allahu alladhi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Thumma razaqakum. Kemudian Allah kasih rizki kepada kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mewafatkan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Berapa hal yang Allah sebutkan di sini? 4. Allah menciptakan kalian. Allah memberi rezeki. Allah mewafatkan. Allah menghidupkan lagi. Apa kata Allah lanjutannya? Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Adakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah bisa melakukan hal-hal tersebut? Hal-hal tersebut itu apa? Apa tadi 4 hal? Menciptakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Kerismu bisa? Pawang hujanmu bisa? Bisa apa pawang hujan? Yang memberi rezeki kita itu Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan kita itu Allah Azza wa Jalla. Yang menghidupkan kita Allah. Pawangnya aja mati kok. Yang mematikan siapa? Allah. Dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan buruk dia. Maka karena kita yakin yang memberi rezeki itu hanya sinten? Allah. Maka konsekuensinya yang berhak untuk disembah juga hanya Allah. Ini buah yang pertama. Lanjut. Tsaniya. Innal yaqina bi annahu subhanahu mutafarridu bi rizqi ibadihi al-mutakaffilu bi aqwatihim yuthmiru at-tuma'ninata fil qalbi was-sakinata wa 'adama al-hala'i wal-khawfa 'ala ar-rizqi wat-tawakkul as-sadiqu 'ala Allah 'azza wa jalla. كما يؤدي إلى ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق وهذا يؤدي إلى الاستعلاء على الباطل وأهله عندما يساومون المؤمن على رزقه في ترك الحق أو فعل الباطل. Yang kedua, buah yang kedua ketika kita mengimani nama Allah Ar-Razzaq, hati akan tenteram. Kenapa? Hati akan tentram dengan jaminan rezeki dari Allah. Hati akan tentram dengan jaminan rezeki dari Allah. Apa yang kedua? Hati akan apa? Tentram dengan apa? Dengan jaminan rizki dari Allah. Orang yang yakin dengan nama Allah Ar-Razzaq, minyak goreng jadi larang, insya Allah orang pati yang mumet. Mumet sih mumet, tapi orang pati ya pati. Orang banget-banget lah. Ya hikmahnya ngurangi apa? Mendoan. Mobil Avanza silver dengan nomor polisi B2564. Avanza silver, nomor polisinya, nopolnya 2564, diharapkan mundur karena ada yang mau keluar. Ya, saya ulangi, mobil Avanza silver B2564 mohon diundurkan dulu karena ada yang mau keluar. Sampai mana tadi? Hati akan tentram karena ada jaminan rezeki dari sinten? Dari Allah. Salah satu yang sering membuat orang itu gelisah, masalah apa? Rezeki. Ketika akan masukkan anak ke mana? Ke sekolah. Ya Allah, gitu nih bayarannya larang teman. Ya. Kemudian yang masih bujangan ketika akan nikah, ya Allah, urung duwe modal. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang Wah, ki beras wis entong, esuk mangan apa gitu ya. Banyak di antara orang, bahkan mungkin rata-rata dari kita, itu merasa gelisah karena urusan apa? Rizki. Bahkan yang mengalami itu termasuk yang sudah ngaji. Betul? Ini kan tanggal tua ya. Ya. Tanggal 28, tanggal tua. Sudah mulai mangkat orang, mangkat orang. Eman-eman kok tuku bensin gitu. Banyak di antara kita, walaupun sudah ngaji, masih merasakan gelisah dengan masalah rezeki. Anehnya, anehnya ya, rata-rata manusia kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, jawabannya Allah. Mesti, hampir rata-rata seperti itu. Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, Allah. Tapi begitu menghadapi PHK, duh keburu sih rezekiku jadi putus loh. Gimana sih bos ini yang sering atau yang menjamin rezeki saya? Enggak bisa. Banyak di antara kita itu ucapan yang memberi rezeki itu Allah hanya di mana? Di lisan. Belum sampai masuk ke dalam hati. Ketika seseorang meyakini Ar-Razzaq adalah Allah Azza wa Jalla, maka keyakinan tersebut akan membuat hati dia tenang. Karena kita, anak kita, istri kita, semua itu sudah ditanggung sama Allah rizkinya. Jenengan tidak percaya? Rizki jenengan saat jenengan masih bujangan dengan saat jenengan sudah punya istri banyak mana? Jujur, banyak mana? Bujangan apa ketika sudah punya istri? Ketika sudah punya istri. Buktinya apa? Buktinya dulu duitnya cukup untuk makan satu orang, sekarang cukup untuk makan dua orang. Ketika jenengan sebelum punya anak dengan sesudah punya anak, rizkinya banyak mana? Ketika sudah punya anak, karena kemarin cukup untuk makan dua orang, sekarang cukup untuk makan berapa? Tiga orang. Ketika anak jenengan dengan ketika anak jenengan satu dengan ketika anak jenengan 10. Oke, teman Ustaz. Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu ustaz, anaknya 17. Ketika saya tanya, Ustaz, antum sekarang berapa putranya? Baru 17. Ngeten. Ya. Bibitnya berapa Ustaz? 4. Oh. Ya wajar. Nek siji kan Masya Allah. Tapi ada loh. Ada, tapi jarang. Ya. Ketika anaknya 1 dengan ketika anaknya 10, rezekinya banyak mana? Ketika anak 10, kenapa? Karena masing-masing nyawa ditanggung rezekinya sama Allah. Jadi orang yang beriman, ketika dia meyakini nama Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, maka hatinya akan tenang. Dan ingat, karena itulah dia tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip agama dengan alasan mencari apa? Rezeki. Enggak. Dia yakin betul bahwa rizki Allah bisa didapatkan dengan cara yang halal. Jadi dia tidak akan mengorbankan prinsip keyakinan dia tersebut sehingga dia, waduh kepriwe ya, tokone ora laris eh. Ya udah pergi kemana? Dukun. Enggak. Dia punya prinsip rizki Allah itu didapatkan dengan cara yang halal. Keberkahan rizki Allah itu didapatkan dengan cara yang halal. Ketika dia diancam misalnya sama bosnya, kamu kalau masih tetap sholat aja, kamu saya keluarkan. Dia gak akan mengorbankan prinsip. Aduh, ya wis lah orang sholat be. Wah, sholat, tetap sholat. Ya. Karena rizki kita bukan di tangan siapa? bos. Rizki kita di tangan Allah. Bahkan rizkinya bos juga di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Yang kedua. Lanjut. Itu keliru itu ya. Bukan Rabi'an tapi Salisan. Ya. Salisan. Ma'rifatu dalalati ismihi subhanahu ar-razzaqi ala asma'ihi subhanahu al-latifi al-hakimi al-qadiri al-rahimi wa ghayriha min al-asma'i al-husna haythu inna al-mutakaffila bi-arzaqi jami'i khalqihi la yumkinu an yakuna illa qadiran muqtadiran ala kulli shay' wa kawnuhu subhanahu ya'ummu birizqihi hatta al-kafarati wal-usati fahadha min azimi ra'fatihi wa lutfihi wa rahmatihi. قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أما دلالته على اسمه سبحانه الحكيم فهذا بين من تفاوت أرزاق العباد حيث جعل سبحانه بحكمته بعض عباده غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم بين ذلك وله سبحانه الحكمة البالغة. Yang ketiga, memahami kekuasaan, kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan Allah. Saya ulangi, yang ketiga, memahami apa tadi? Kekuasaan, kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan Allah. Coba diulangi. Memahami apa? Kekuasaan, kelembutan, kasih sayang, dan kebijaksanaan Allah. Loh, apa Ustaz hubungannya antara Ar-Razzaq dengan hal-hal tadi? Tidak mungkin Allah menjadi maha pemberi rizki kalau Allah tidak maha kuasa. Maka keyakinan kita tentang rizki di tangan Allah akan mendorong kita untuk meyakini kekuasaan Allah. Ya tidak mungkinlah bisa ngasih makan orang sedunia kalau tidak punya apa? Kekuasaan tidak mungkin. Sudah. Terus apa tadi? Kelembutan dan kasih sayang Allah. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mau memberi rizki kepada semua manusia yang baik maupun yang jahat kalau Allah tidak lembut, kalau Allah tidak memiliki kasih sayang. Sampai orang kafir pun dikasih makan sama Allah Azza wa Jalla, sampai orang yang tidak sholat pun dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelembutan Allah. Siapa tahu orang itu hatinya nopo terbuka. Ya. Sudah. Kemudian kekuasaan, kelembutan, kasih sayang, apa tadi yang keempat? Kebijaksanaan. Apa hubungannya Ustaz antara maha pemberi rezeki dengan kebijaksanaan Allah? Hubungannya adalah Allah Azza wa Jalla memberi rizki satu orang dengan orang yang lainnya apa? Beda-beda. Beda kadarnya atau beda bentuknya? Hah? Beda kadarnya, kadar berarti ukurannya atau bentuknya? Dua-duanya. Kadar, ada yang sebulan gajinya 1 juta, ada yang sebulan gajinya berapa? 5 juta, ada yang sebulan gajinya 20 juta. Itu berarti apa? Kadar. Satu orang dengan orang yang lainnya kadarnya beda-beda. Kemudian juga apanya tadi? Bentuknya juga beda-beda. Ada orang yang rizkinya anak saben tahun brojol, brojol, brojol. Ada yang rizkinya apa? Kesehatan. Hampir gak pernah sakit. Ada yang rizkinya istri. Ya, dari berapa istrinya? 4. iki siji be ora oleh-oleh. Ada yang seperti itu. Tapi masya Allah duitnya banyak, ya. Sehat, tapi satu istri pun belum dapat. Ada orang yang rezekinya kendaraan, ada orang yang rezekinya macam-macam. Jadi kadar satu orang, kadar rezeki satu orang dengan orang yang lain, kemudian bentuk rezeki satu orang dengan orang yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala dibeda-bedakan. Pembedaan itu menunjukkan kebijaksanaan Allah. Bukan menunjukkan ketidakadilan Allah, bukan. Makanya perhatikan ayat ini, bagus banget. Surat Al-Isra ayat 30. Surat apa? Al-Isra ayat 30. Allah berfirman, "Inna rabbaka." Napa artinya inna rabbaka? Sesungguhnya Tuhanmu, sinten? Allah. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu itu meluaskan rizki sebagian orang dan menyempitkan rizki sebagian orang. Ada yang oleh Allah rizkinya diluaskan, dilapangkan, ada yang rizkinya disempitkan. Sudah. Setelah itu apa kata Allah? Wahuwal qawi, maaf. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengerti, maha memahami seluruh hambanya. Apa korelasinya ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menyebut dua nama sekaligus, khabiran dengan apa? Basira. Wallahu a'lam bissawab. Bisa jadi ini untuk mengingatkan kita, memahamkan kita bahwa Allah membatasi rizki sebagian orang karena Allah tahu orang itu memang layaknya dapat segitu. Sebaliknya Allah meluaskan rizki sebagian yang lain karena Allah mengetahui, khabiran, Allah mengetahui bahwa orang ini memang cocoknya dapat sebanyak itu. Sehingga sudah diterima. Jadi enggak usah kemudian, aku lho kawit mien ngaji nang pondok mesti numpake ontel terus. Ujarku kayak nembe ngaji wingi wis nganggo mobil ya. Kapan nyong nganggo mobil? Gak perlu kayak gitu. Karena saat ini jenengan cocoknya napa? Ngondel. Nganggo mobil malah nabrak engko. Ya. Kita dibagi rezeki oleh Allah sesuai dengan pengetahuan Allah tentang apa yang pas buat kita. Pasnya kita oleh Allah dikasih duit segitu. Khawatirnya kalau dikasih lebih, nanti malah jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang seperti itu? Pas kere rajin ke masjid, pas sugih titik kelalen masjid, wonten? Ngacung. Ya mboten, pada hadir semua di sini Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dan ada sebagian orang dikasih oleh Allah kekayaan. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau dikurangi rizkinya, dijadikan orang miskin, bisa-bisa dia murtad. Bisa-bisa dia nopo? Murtad. Ada atau tidak orang yang murtad karena kemiskinan? Banyak. Ya. Inilah korelasi antara rizki dengan kebijaksanaan. Lanjut. رابعا المحبة العظيمة التي يثمرها هذا الاسم الكريم في قلوب أولياء الله عز وجل وأصفيائه حيث من عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ألا وهو رزق العلم النافع والعمل الصالح والهداية إليه. Yang keempat, semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah. terutama ya ketika kita mendapatkan rezeki yang spesial. Napa rezeki yang spesial? Ya kelalen. Rezeki yang spesial apa? Arisan? Udah. Apa rezeki yang spesial? Iman, ilmu yang bermanfaat, hidayah, amal soleh. Ketika kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan rezeki spesial, apa tadi rezeki spesial? Iman, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, hidayah, maka kita semakin cinta kepada Allah. Ya contohnya malam hari inilah, jenengan digerakkan hatinya, kakinya untuk datang ke sini, itu rezeki atau bukan? Rezeki. Walaupun mungkin hari ini jenengan narik dapatnya cuma nuwun sewu, cuma 20.000, 30.000, kok jenengan hari ini malam ini tetap mau berangkat ngaji, itu rezeki spesial yang Allah berikan kepada kita. Yang rezeki spesial itu Allah berikan tidak kepada sembarang orang. Diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Dah, lanjut. Khamisan, inna a'zama mastujliba bihi rizqullahi wa barakatuh fihi taqwallahi Azza wa Jalla wa ta'atuh. Qala subhanahu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وما دام أن الطاعة باب إلى الرزق والبركة فإن العكس صحيح أيضا، ذلك أن المعصية باب إلى نقص الرزق أو بركته أو كون الرزق بابا للعاصي إلى النكد والشقاء. Yang kelima, buah manisnya semakin takwa kepada Allah agar rizkinya semakin berkah. Apa buah yang kelima? Semakin takwa kepada Allah agar apa? Rizkinya semakin berkah. Jadi ketakwaan itu adalah kunci rizki. Tapi bukan sekedar rizki, tapi rizki yang berkah. Kalau sekedar dapat duit, koruptor juga dapat apa? Duit. Tapi duitnya tidak apa? Tidak berkah. Buktinya enggak berkah apa? Ketangkap KPK. Berarti ini orang ketangkap berkah. Ya. Buktinya enggak berkah apa? Buktinya didapatkan dengan cara yang haram. Sudah cukup itu. Sudah cukup untuk membuktikan rizkinya enggak berkah ketika dia dapatkan rizki itu dengan cara yang haram. Itu sudah cukup untuk bukti bahwa rizkinya enggak berkah. Apalagi kalau kita mau telusuri bagaimana dampak dari rizki haram itu kepada anaknya, kepada istrinya. Bagaimana istrinya menjadi susah diatur, bagaimana anaknya menjadi susah dinasehati. Lihat aja orang-orang yang makannya makan sesuatu yang haram. Kalau kita ingin rezeki kita berkah, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa dalam mencari rezeki itu maknanya carilah rezeki dengan cara yang halal. Kemudian jangan sampai proses kita mencari rezeki mengganggu ibadah primer kita. Pripun carane takwa dalam mencari rezeki? Jadi ngamloh. Takwa mencari rezeki, apa maknanya? Carilah rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua, dalam proses mencari rezeki jangan sampai membuat kita melalaikan ibadah yang primer. Carilah rezeki dengan cara yang halal, itu takwa namanya. Ya. Kalaupun daftar ke sebuah perusahaan, ke sebuah instansi, jangan pakai suap, itu namanya cara yang halal. Ketika kita akan buka usaha, jangan modalnya riba, itu cara yang halal. Ketika kita dagang, jujur, barang KW ngomong KW, jangan barang KW ngomong asli, itu namanya cara yang haram. Sudah. Kemudian apa tadi yang kedua? Dalam proses mencari rezeki halal tersebut, jangan sampai melalaikan kita dari ibadah yang primer. Apa contohnya ibadah primer? Sholat. Anda kerjanya halal. Toko jualan sembako halal atau tidak? Halal. Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi yang membuat rezeki yang aslinya halal tersebut menjadi bermasalah adalah karena waktunya sholat jenengan tetap jualan. Nanam padi halal atau tidak? Ya, tergantung. Parine nyolong apa ora? Ya aslinya kan enggak, aslinya kan sendiri halal. Yang bikin halal, yang aslinya halal ini jadi enggak berkah karena waktunya sholat malah nunggu manuk. Sholat sudah titipkan sawah yang jenengan sama siapa? Sama Allah azza wajalla. Si kepriwe nitipe? Donga. Ya Allah, saya titipkan sawah ini kepadamu. Aku memohon kepadamu ya Allah, jaga sawahku. Sebaik-baik yang dititipi itu siapa? Allah. Sebaik-baik yang menjaga itu sinten? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang melindungi kita, dan Allah sebaik-baik pelindung. Kuwi artine hasbunallah wa ni'mal wakil. Dadi kudu ben kebal udu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, keyakinan kita bahwa kita titipkan ini kepada Allah. Tapi bukan kemudian, ya Allah aku titip sedina, aku harap turu, bayau juga ya kue. Ya. Orang jaga manuk, wis tak titipakan mong Allah. Ya bukan seperti itu juga. Dijaga tetap. Tapi waktunya apa? Sholat, sholat. Dah, lanjut. Sadisan, yang bagi lil mu'min al muwahhid an yaj'ala akbar hammihi as-sa'y li nayl ar-rizq al-a'zam wal fadl akbar ala huwa ridallahi subhanahu wa jannatuhu fal jannatu a'zamu ar-rizqi wa afdaluhu wa akramuhu. Yang keenam, menjadikan upaya terbesar, menjadikan upaya terbesar adalah mengejar rizki paling istimewa. Menjadikan upaya terbesar adalah mengejar rizki paling istimewa. Sebelum kita lanjut, rizki paling istimewa itu apa? Hah? Surga dan ridho Allah. Apa? Surga dan ridho Allah, itulah rizki yang terbesar. Maka kita bekerja, iya. Nyari duit, iya. Nyari nafkah, iya. Kita luangkan waktu kita untuk bekerja, untuk banting tulang, untuk peras keringat, supaya kita dapat memberi makanan yang halal, minuman yang halal, uang yang halal untuk anak istri kita, iya. Tapi ingat, ada rizki yang lebih istimewa dibandingkan itu. Apa itu? Surga Allah dan ridhonya. Sehingga upaya terbesar kita dalam harian seharusnya adalah untuk mengejar rizki yang paling istimewa, yaitu surga Allah. Kalau seandainya kita mencari rizki berupa makanan, minuman, duit untuk kebutuhan duniawi kita, kita luangkan 8 jam, 6 jam, 7 jam. Kira-kira untuk ngaji, untuk beribadah, pinten jam? Alhamdulillah Ustaz, lumayan Ustaz, pira? Ya, maghrib sampai isya, kapan? Ya, malam Selasa Ustaz. Seminggu sepisan. Itu berarti belum upaya terbesar. Upaya terbesar kita dalam harian seharusnya mengejar rezeki yang paling istimewa, yaitu surga dan ridha Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada di antara kita rela untuk ngelembur nyari duit, tapi enggak rela untuk ngelembur baca Quran? Kenapa banyak di antara kita rela begadang malam-malam demi untuk mendapatkan rezeki tambahan, demi untuk mendapatkan gaji tambahan, tapi kita enggak rela untuk begadang sholat tahajud? Itu menunjukkan bahwa upaya terbesar kita belum untuk mencari surga. Tapi tolong jangan dipahami dari kalimat ini, oh berarti enggak perlu kerja, enggak. Justru kerja kita untuk banting tulang, peras keringat, menafkahi istri itu juga kita jadikan sebagai salah satu cara kita mencari surga. Pripun Ustaz? Niat. Jadi ketika jenengan berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berangkat ke kebun, berangkat ke laut bagi nelayan, maka niatkan, ya Allah, saya berangkat ini agar saya bisa memberikan rizki yang halal untuk anak dan istri saya, sehingga mereka bisa tenang beribadah kepada Allah, sehingga istri saya bisa menjaga kehormatannya karena kebutuhannya saya cukupi. Itu niatnya. Ya Allah, ini yang sudah punya keluarga. Ini yang sudah nopo? Punya keluarga. Yang masih bujangan misalnya. Ya Allah, saya bekerja ini dengan niat supaya saya tidak menjadi beban orang lain. Supaya saya bisa makan dari hasil tangan saya sendiri. Karena rizki yang paling berkah adalah rizki yang didapatkan jerih payah sendiri. Bukan karena nopo? Belas kasih dan uluran tangan siapa? Orang lain. Ini juga termasuk ibadah untuk mengejar surga. Lanjut. Terakhir. Sabi'a imanul abdi bismihi subhanahu al-razzaq yubi'idu anil qalbi syuhha wal bukhli li'anna syu'ura bi'anna ma fil yadi min rizqin au ma fil qalbi min ilmin wa hidayah huwa min Allah wahdah wa annal manna bihi huwa Allah subhanahu wa huwa rizquhu wa fadluh. إن هذا الشعور يدفع بالمؤمن إلى التواضع والجود بما رزقه الله سبحانه من علم أو مال أو جاه في سبيل الله تعالى. Yang ketujuh, mengikis penyakit pelit dan sombong. Apa yang ketujuh? Mengikis penyakit napa? Pelit dan sombong. Pelit itu muncul karena dia merasa nyong sing golet, gitu kan? Oh, nyong sing golet, kesel-kesel. Saya yang capek nyarinya, saya yang capek-capek nyari, kok enaknya dia ikut menikmati. Ini karena dia tidak mengimani nama Allah Ar-Razzaq. Jenengan dapat rezeki itu bukan semata-mata karena kerjanya jenengan. Allah berbelas kasih kepada jenengan, Allah kasih rezeki. Berarti rezeki itu dari Allah. Kenapa kita pelit? Kita ini cuma dititipi sama Allah. Buktinya dititipi apa? Buktinya kapanpun Allah bisa ngambil. Betul? Kapanpun Allah bisa ngambil? Iya atau tidak? Contoh nih, kebakaran, kemalingan, apa lagi? Ya, kena banjir, habis, sangat mungkin. Ya, udah saya simpan di bank Ustaz. Loh, apa enggak pernah ada kejadian orang ATM isinya ratusan juta, begitu dibuka terus saldonya jadi berapa? Nol. Ada atau tidak? Sering kita dengar seperti itu. Ya. Rizki kita itu hanya titipan dari Allah. Kenapa kita pelit? Satu, mengikis penyakit pelit. Yang kedua apa tadi? Sombong. Ketika kita meyakini bahwa yang membuat kita punya duit ini, yang membuat kita punya mobil ini, yang membuat kita punya tanah ini, yang membuat kita punya rumah ini, yang membuat kita punya ilmu ini adalah Allah, terus kenapa kita sombong? Kita ini cuma dikasih sama Allah. Lantas kenapa kita menyombongkan apa yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla? Ini adalah buah yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini adalah pengajian terakhir dan akan kita mulai lagi insyaallah di bulan Syawal, Dzulqa'dah. Ya, jadi kita libur Syawal Ramadan dengan Syawal. Jadi libur 2 bulan ya. Ramadan karena waktunya Ramadan biasanya susah untuk ngisi apa namanya kajian ba'da maghrib karena pada siap-siap untuk buka puasa, tarawih dan seterusnya. Kalau bulan Syawal ya waktunya kita berlibur. Ya. Ustaz juga pengen apa? Libur ya, waktu untuk keluarga, untuk silaturahim dan seterusnya. Kemudian kita masuk lagi berarti bulan apa? Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah. Nanti jenengan lihat aja Dzulqa'dahnya tanggal berapa di bulan Masehi. Kemudian di masjid ini akan ada buka puasa. Ya, akan ada buka puasa. Monggo yang mau hadir, insyaallah kita sediakan nasi kotak. Ya, kita sediakan nasi kotak. Tadi yang jenengan mungkin ada yang dapat itu sampelnya seperti itu. Ya, sampelnya kira-kira seperti itu, tapi yang enggak akan terus dengan menu seperti itu. Kalau yang pengin andil monggo enggak apa-apa. Tapi andilnya nanti buat minuman sama snack. Ya, buat minuman sama snack. Kalau yang nasi alhamdulillah sudah ada yang nanggung. Kalau yang snack sama minuman itu belum ada yang nanggung. Monggo kalau ingin berpartisipasi bisa menghubungi takmir ya. Terserah mau jenengan mau bawa air boleh. Air mineral, mau bawa snack boleh, mau nitip uang boleh, terserah. Ya, mari kita sama-sama mengamalkan buah manis nama Allah napa? Ar-Razzaq. Mengikis penyakit napa? Pelit. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.